Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi washabi wa tamassaka bidin laumidin. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan Radio Rojan melakukan Allah Subhanahu wa taala beserta para ikhwan ataupun yang lainnya ikut merilai kajian kita pada pagi hari ini. Semoga antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap urusan antum ya. Dan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai urusan antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang sentiasa memanfaatkan waktu-waktu demi untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, nabi yang paling rahim dengan umatnya, yang telah memberikan berbagai tuntunan untuk umatnya demi kebahagiaan mereka di dunia dan juga di akhirat kelak. Para ikhwan akhwat pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan bahas yaitu tentang sejarah Islam di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah pada beberapa majelis yang lalu kita membahas tentang berbagai perkembangan dakwah Islam di masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan terakhir kita telah membahas tentang wafatnya dan syahidnya Umar bin Al-Khattab di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat melaksanakan salat subuh, ya, dibunuh oleh seorang yang berkebangsaan Persi, yaitu Abu Lu Al Majusi, ya. Dan telah panjang lebar juga kita membahas beberapa faedah-faedah, pesan-pesan ilmiah yang dapat kita petik dari kisah beliau. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan dengan sejarah Khulafaur Rasyidin yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pentingnya membahas, kembali kita ingatkan dan kita ulang kembali bagaimana pentingnya mengenal sejarah para sahabat, ya, sejarah para pendahulu Islam yang telah berjuang, berkorban untuk agama ini. Pertama adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar kita menjadikan mereka sebagai orang yang kita contoh, tauladani, qudwah bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat dalam ayat yang begitu banyak. Tentu kita tidak akan mungkin menjadikan mereka sebagai panutan dan kuduah kalau kita tidak mengenal bagaimana mereka, kepribadian mereka, ya, perjuangan mereka, dan siapanya mereka. Bahkan Rasulullah SAW secara tegas memesankan umatnya ketika terjadinya berbagai bentuk perpecahbelahan, penyimpangan-penyimpangan, berbagai macam bentuk lahirnya bermacam pemahaman-pemahaman, ya, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَارَ اخْتِلَفًا كَثِيرًا, dalam hadis Ibad bin Sariyah yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW, sesungguhnya kata Rasulullah kepada para sahabat, barang siapa yang panjang umurnya di antara kalian nanti, fasara ikhtilafan katsira, akan melihat berbagai perpecahan, berbagai pemahaman di tengah umat ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada umat ini bagaimana menyelamatkan diri mereka dari berbagai bentuk penyimpangan dan perpecahbelahan itu, atau pemahaman-pemahaman yang jauh dari kebenaran dari sunnah Rasulullah sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiin ba'di. Hendaklah kalian pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiin ba'di. Peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan mengenal, bagaimana kita akan mungkin untuk mengamalkan dan memegang sunnah khulafa'ir rasyidin kalau kita tidak mengenal apa saja kepribadian mereka, bagaimana bentuk perjuangan mereka, ya. Maka oleh sebab itu, demi untuk terlaksananya nasihat dan wasiat Rasulullah untuk umat itu, agar berpegang teguh untuk umat ini, agar berpegang teguh dengan nasihat dan juga panduan menuntun pemahaman, ya, mengukur pemahaman mereka, amalan mereka dengan pemahaman para khulafa'ir rasyidin secara khusus dan para sahabat secara umum, tentu kita harus mengenal kepribadian mereka, bagaimana mereka dalam bersikap, bagaimana mereka dalam berakhlak, dalam beribadah, dalam mencarikan solusi-solusi yang dihadapi oleh umat di masa mereka, ya, bagaimana perjuangan mereka. Semakin mengenal kita terhadap tentang kepribadian mereka, tentang sejarah mereka, tentu akan timbul rasa-rasa ingin meneladani mereka, rasa ingin mencintai mereka. Karena bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala mencintai sesama orang mukmin, apalagi sebagai terhadap hamba-hamba Allah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pejuang-pejuang agama di masa Rasulullah SAW, dan bahkan Rasulullah SAW pun telah memuji mereka. Maka oleh sebab itu, sebagai muslim kita harus mengenal bagaimana sejarah para pendahulu umat ini, ya, bagaimana pengorbanan mereka, perjuangan mereka. Dan penting lagi untuk kita mengenal kepribadian para sahabat itu adalah ketika di masa kita ini terdapat kelompok-kelompok yang menjatuhkan kehormatan mereka, yang menghina mereka, yang melecehkan mereka, yang mengolok-olok mereka, ya, maka tentu kita perlu untuk tidak terpengaruh, tidak terjerumus ke dalam penyimpangan-penyimpangan yang mereka suka mengejek, mencela para sahabat itu. Kita harus mengenal bagaimana perjuangan-perjuangan para sahabat, ya, kejujuran-kejujuran yang mereka, kejujuran yang ada dalam kehidupan mereka. Dan kita juga bisa menjawab berbagai bentuk argumentasi-argumentasi yang digunakan oleh para kelompok yang sesat itu untuk menjatuhkan kehormatan sahabat, seperti kebiasaan-kebiasaan orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka mempelintir, yang mereka berusaha manipulasi data dan fakta tentang sejarah. Maka ini penting bagi generasi muda Islam untuk mengenal fakta sejarah tentang perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin, agar mereka selamat dari berbagai bentuk fitnah-fitnah yang dibuat oleh orang-orang yang ingin merusak kemurnian dan kebersihan Islam ini dengan cara menjatuhkan kehormatan para sahabat. Oleh sebab itu, Abu Zu'a Ar-Razi mengingatkan, ya, yata'aluna fi syuhudina, kata Abu Zu'a Ar-Razi menyebutkan mereka itu ingin mencelah para saksi-saksi yang telah menyampaikan Al-Quran Sunnah kepada kita. Wa ta'nu fihim awla, dan mencela mereka lebih utama. Ya. Dan bahkan Abu Zu'a Ar-Razi mengatakan, wahum zanadiqah. Ya, dan mereka itu adalah orang-orang zindik yang tujuannya ingin merusak keyakinan umat terhadap kebenaran Al-Quran, terhadap kebenaran Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa dan pendengar yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pertama kita akan berbincang dulu tentang biografi beliau, ya, nasab garis keturunan beliau. Kemudian kita akan berbincang dengan keutamaan-keutamaan beliau sesuai dengan yang kita bahas di sini adalah diambil dari yaitu Siyar Alam Numala dari karang Imam Zahabi, ya, kita mengambil untuk bahasan pada kesempatan ini dari kitab tersebut, yaitu khusus tentang Khulafaur Rasyidin yang beliau bahas. Baik, nama beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil As ibni Umayyah ibni Abdin Syamsi, ya, Utsman bin Affan, ya, ibni Abil As ibni Umayyah ibni Abdin Syamsi ibni Abdil Manaf. Abdil Manaf kita tahu adalah salah satu dari kakek Rasulullah SAW yang kelima, atau kakek Rasulullah yang keempat, ya, Rasulullah SAW nasab beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi beliau adalah keturunan Quraisy, bagian dari keturunan Quraisy, ya, cuman beliau tidak dari bin Hashim. Nah, taib, ini hubungan nasab beliau dengan Rasulullah SAW. Beliau adalah bertemu dengan jalinan hubungan nasab beliau dengan Rasulullah SAW pada kakek yang kelima, itu Abdul Manaf, ya, Abdul Manaf. Kalau Rasulullah SAW tadi kita sebutkan nasab beliau adalah Muhammad bin Abdullah, ya, bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, bin Abdul Manaf. Nah, kalau Utsman bin Affan adalah Utsman ibni Affan, ya, ibni Abil As ibni Abi Umayyah ibni Abdul Syamsi bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay, semua sama. Bin Ghalib Al-Qurashi Al-Umawi. Nah, Al-Qurashi jadi dari Quraisy, ya. Kemudian kunyah beliau Abu Abdullah, atau juga disebut Abu Amrin Abu Layla. Tapi yang masyhur adalah Abu Abdullah karena anak beliau yang tertua dari istri beliau Ruqayyah, putri Rasulullah SAW, adalah namanya Abdullah. Beliau lahir pada tahun ke-6 dari tahun Fil. Tahun ke-6 dari setelah kejadian Fil. Maksudnya setelah penyerangan Ka'bah oleh Abraha. Jadi pada tahun ke-6. Aslama qadiman, beliau adalah termasuk dari orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Ya. Wa mimman da'a as-siddiq ila al-Islam. Dan beliau masuk Islam melalui Abu Bakar Siddiq anhu yang mengajak dia masuk Islam. Jadi mengajaknya masuk Islam ada Abu Bakar Siddiq. Jadi dia masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar Siddiq anhu. Ketahui sebelumnya kita sudah bicarakan bagaimana keutamaan Abu Bakar Siddiq anhu, di mana sekian daripada mubasyirin bil jannah dan juga sahabat-sahabat yang senior masuk Islam melalui usaha dari Abu Bakar Siddiq untuk mendakwai mereka. Di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, salah satu Khulafaur Rasyidin, ya, kemudian juga salah satu dari orang yang diberi kejaminan masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu di sini terlihat bagi kita keutamaan Abu Bakar Siddiq anhu, ya, yang telah bersama-sama Rasulullah SAW mendakwahkan Islam ini kepada kaum Quraisy. Nah, di antara orang yang masuk melalui Abu Bakar Siddiq masuk Islam adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita tahu bagaimana besarnya pahala seseorang yang mengislamkan orang ya, mengislamkan atau mendakwai orang ke dalam Islam, dan pahalanya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga beliau termasuk orang berhijrah kedua dikenal dengan hijratain. Beliau berhijrah ke Habasyah, termasuk orang yang ikut berhijrah ke Habasyah. Kemudian setelah itu beliau hijrah yang kedua ya ke Madinah. Jadi beliau hajar hijratain ila Habasyah al-ula wa tsaniya. Ya, beliau termasuk dari generasi kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Adapun keluarga beliau adalah beliau pertama menikah dengan putri Rasulullah SAW. Nah, ini juga agar kita menjelaskan hubungan keluarga kekeluargaan antara Rasulullah dengan Utsman bin Affan. Dan sudah sering kita jelaskan berapa hubungan kekeluargaan antara Rasulullah dengan empat orang sahabat beliau yang senior, yaitu Abu Khulafaur Rasyidin ini. Abu Bakar adalah mertua Rasulullah SAW. Umar adalah mertua Rasulullah SAW. Utsman adalah menantu Rasulullah SAW. Ali adalah menantu Rasulullah SAW. Nah, ini hubungan kekeluargaan antara Rasulullah SAW dengan para sahabat yang empat orang ini, ya, Khulafaur Rasyidin. Kenapa ini kita jelaskan? Agar kita juga melihat keutamaan Utsman, ya, dia menikahi putri Rasulullah SAW. Itu satu kehormatan bagi seseorang. Ya, jangankan putri Nabi, ya, putri orang yang ketua Bapak RT aja kadang sudah suatu kehormatan bagi orang untuk menikahinya. Ya, putri seorang gubernur, putri seorang menteri, putri seorang presiden merupakan sebuah kehormatan bagi seorang dapat menikahinya. Tapi ini adalah hamba yang paling dicintai Allah, yaitu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak akan bangga menikahkan putri Nabi, ya. Nah, beliau menikah dengan anak Rasulullah sallam, Ruqayyah, ini adalah sebelum Rasulullah sallam diangkat menjadi nabi. Kemudian Ruqayyah meninggal pada saat perang Badar, malam perang Badar, ya. Saat pedang malam perang Badar beliau meninggal. Dan Utsman diperintahkan Rasulullah SAW untuk menjaga istri beliau dan diberi dispensasi oleh Rasulullah untuk tidak ikut perang Badar. Sebetulnya Utsman bin Affan anhu ingin ikut perang Badar saat itu, akan tetapi Rasulullah SAW menyuruh beliau untuk merawat istrinya. Nah, maka beliau termasuk yang dihitung dalam perang Badar oleh Rasulullah SAW, sehingga saat pembagian rampasan perang Badar beliau termasuk yang mendapat bagian dari pasukan yang ikut perang Badar. Nah, ini menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena beliau tidak ikut berperang atas izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga jawaban ya, hinaan-hinaan jawaban terhadap hinaan yang selalu dilontarkan orang Syiah Rafidhiyah terhadap Utsman bin Affan. Ya, belum mereka mengatakan Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar, ya, maka dia tidak bukanlah seorang sahabat yang senior yang terhormat dengan seterusnya. Ya, padahal Rasulullah SAW sendirilah yang memberikan dispensasi kepada beliau untuk tidak ikut. Dan beliau tidak ikut bukan karena main-main, tapi ada karena merawat putri Rasulullah SAW merupakan istri beliau radhiyallahu anhu. Taib. Ya, maka Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar karena merawat istrinya merupakan putri Rasulullah SAW dengan izin Rasulullah SAW. Tetapi, ya, ketika Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang Badar, beliau termasuk yang diberi bagian, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kabar gembira tentang kemenangan kaum muslimin waktu perang Badar, itu pada hari saat dikuburkannya Ruqayyah istri Utsman, putri Rasulullah SAW di Madinah. Setelah itu Rasulullah SAW menikahkan Utsman dengan putri kedua, putri beliau yang lain, yaitu namanya Ummu Kalsum. Nah, ini menunjukkan keutamaan Utsman, ya, kemuliaan Utsman, sehingga Rasulullah SAW menikahkan putri beliau dua orang, ya, menikahkan putri beliau yang lain untuk Utsman setelah meninggal putri beliau yang pertama menjadi istri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini sebuah kehormatan, ya, Rasulullah SAW menikahkan putrinya dengan Utsman, dan ini menunjukkan kemuliaan Utsman itu sendiri, keutamaan bagi Utsman radhiyallahu anhu, ya. Kemudian Ummu Kalsum meninggal di tahun ke-9 Hijriah, ya, ke-9 Hijriah. Ketika itu Rasulullah SAW berkata kepada Utsman, seandainya aku masih punya putri yang lain, ya, aku akan nikahkan engkau dengannya. Nah, ini menunjukkan betapa cintanya Rasulullah kepada Utsman. Ya, cintanya Rasulullah kepada Utsman sehingga beliau memuji dan menyampaikan perasaan beliau kepada Utsman, seandainya masih ada putri saya yang lain, tentu saya akan nikahkan engkau dengan dia, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Nah, ini Ya, barangkali tidak perlu kita jelaskanlah bagaimana kemuliaan seorang Utsman di sini. Ya, bagaimana Rasulullah SAW menikahkan beliau dengan dua putri beliau. Ya, yang pertama meninggal, kemudian menikahkan yang kedua. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan seandainya masih ada putri beliau yang lain, ya tentu beliau akan nikahkan. Karena memang ada putri yang lain, tapi sudah menikah, yaitu Fatimah radhiyallahu anha telah menikah dengan Ali radhiyallahu anhu. Baik. Para ulama menjelaskan tentang keutamaan Utsman ini, tidak dikenal seseorang yang pernah menikahi dua orang putri Nabi kecuali hanya Utsman. Maksudnya bukan hanya putri Nabi, semenjak ya Adam, ya belum pernah ada orang menikahi dua putri Nabi kecuali Utsman Affan radhiyallahu anhu. Walidzalika, karena itulah Utsman itu diberi gelar dengan sebutan Dzun-Nuraini atau Dzun-Nuraini. Ya, Dzun-Nuraini memiliki dua cahaya. Ya, maka sebab beliau diberi Utsman Dzun-Nurain, digelari dengan Dzun-Nurain adalah itu ada karena beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW. Ya, setelah meninggal yang pertama, kemudian menikahkan yang kedua. Bahwa minas sabiqin awalin, beliau termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Ya, dan juga orang pertama-tama berhijrah. Ya, dan beliau juga termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ini sudah berkali-kali kita bacakan hadisnya. Waktu bicara tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq anhu, dan juga ketika berbicara keutamaan Umar bin Khattab anhu, dan juga para sahabat-sahabat yang lain. Mereka yang 10 itu dalam satu konteks hadis Rasulullah SAW menyebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, ya Ali fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah, Sa'ad fil jannah, Zubair fil jannah, Talha fil jannah. Kemudian Sa'ad bin Abu Waqqas sudah, Abu Ubaidah, ya. Kemudian Zaid fil jannah. Jadi ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Talha, Zubair, ya, Sa'ad bin Abu Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Kemudian Zaid bin Az, ya. Kemudian mereka itu di dalam satu hadis, ya. Bukan banyak sahabat-sahabat yang lain dijamin masuk surga. Seperti umpamanya Bilal, Rasulullah SAW mendengar ketika Isra Mi'raj sandalnya Bilal di surga. Ini kabar gembira bahwa Bilal menjadi ahli surga karena didengar oleh Rasulullah SAW telapak sandalnya ya, di surga. Kemudian juga seperti Ukasha yang juga masuk surga tanpa hisab wala adab yang terdapat dalam sebuah hadis. Sebenarnya banyak sahabat-sahabat yang lain ya yang memang mendapat kabar gembira Rasulullah SAW dijamin masuk surga. Nah, di sini menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Dan ini adalah berita. Jadi berita itu tidak ada namanya mansukh terhadap sebuah berita. Tidak bisa dihapus. Karena kalau berita dikoreksi berarti itu bohong. Berarti itu bohong. Maka Rasulullah SAW tidak. Maka oleh sebab itu ulama dalam ilmu tafsir menyebutkan bahwa ataupun membahas masalah nasikh mansukh. Bahwa yang nasikh mansukh itu berlaku bagi ayat-ayat berhubungan dengan hukum, ya, ataupun hadis-hadis berhubungan dengan hukum. Adapun berita tidak, karena berita itu adalah pasti, ya, kalau dikoreksi menjadi kebohongan Rasulullah SAW, terlepas dari sifat-sifat maksum dari berbuat bohong. Taib. Kemudian, ya, dan juga salah seorang enam yang Rasulullah SAW reda, ya. Terhadap mereka, ini maksudnya setelah Umar memberikan waktu kemarin sudah kita jelaskan ketika Umar wafat, di mana Umar mempercayakan untuk memilih khalifah berikutnya adalah kepada 6 orang sahabat yang tersisa dari 10 orang yang dijamin masuk surga tersebut. Nah, kemudian dan juga seorang sahabat yang hafal Al-Quran dan beliau termasuk penulis Al-Quran Utsman bin Affan, ya, dan beliau jasa beliau juga yang mengumpulkan Al-Quran yang berikutnya setelah ditulis di masa Abu Bakar Siddiq anhu. Bahkan berkata Ibn Abbad menyebutkan lam yajma' Al-Quran min al-khulafa illa huwa wal ma'mun. Ya, sebutkan bahwa di Al-Khulafa' Rasyidin yang mengumpulkan Al-Quran itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ini keutamaan-keutamaan. Berkata juga Ibn Sa'ad menjelaskan bahwa Utsman bin Affan pernah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi khalifah Rasulullah SAW di Madinah ketika Rasulullah SAW berjihad keluar Madinah. Dan ini sudah jelas berapa kali juga kita jelaskan bahwa sana ada berapa orang sahabat yang memang ditugaskan Rasulullah SAW untuk menjaga kota Madinah sebagai ganti beliau di kota Madinah untuk mengurus kondisi kaum muslimin di Madinah ketika Rasulullah berjihad bersama sahabat keluar dari Madinah. Seperti pernah kita sebutkan Ibnu Ummi Maktum dan juga pernah Ali radhiyallahu anhu yang itu ketika perang Tabuk dan juga Utsman juga demikian, yaitu ketika perang Zati Riqa dan juga ketika perang Ghatafan. Itu Rasulullah SAW percayakan tugas untuk mengurus kaum muslimin ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, ini juga jawaban bagi orang-orang yang mengatakan bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah wafat Rasulullah SAW itu adalah Ali radhiyallahu anhu dan alasan karena Ali pernah menjadi kepercayaan Rasulullah SAW untuk menjadi mengurus kota Madinah setelah ketika Rasulullah SAW perang Tabuk. Dan hal yang sama, keutamaan yang sama bukan khusus untuk Ali dan juga dimiliki oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian Zahabi menyebutkan bahwa Utsman punya riwayat yang merupakan hadis Rasulullah SAW yaitu sekitar 146 hadis ya. Nah, ini disebutkan bahwa Utsman radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis ya, beliau sangat takut meriwayatkan hadis. Karena berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adu minan nar. Orang yang membuat kedustaan atasku, kata Rasulullah SAW, maka dia telah mengambil tempatnya di surga. Banyak sekali sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis dari beliau. Sahabat Rasulullah SAW meriwayatkan dari Utsman. Zaid bin Khalid al-Juhani, Ibnu Zubair, Sa'ib bin Yazid, dan Anas Malik, Zaid bin Thabit, Salama bin Aqwa, Abu Umama al-Bahili, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abdullah bin Ghaffal, Abu Qatadah, Abu Hurairah, dan lain-lain daripada sahabat Rasulullah SAW. Ya. Berkata Abdurrahman Ibnu Hatib berkata, "Maraitu ahadan min ashabi Rasulullah SAW, kana idha haddatha atamma hadithan." Dia berkata, aku tidak melihat seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW, di antara sahabat Rasulullah SAW, yang orang apabila menyampaikan sebuah hadis sangat sempurna. Wala ahsana min Utsman. Dan juga menyampaikan dengan sangat baik, ya, lebih baik daripada Utsman ma'farja'an. Illa anu kana rajulan yahabul hadis. Tetapi dia itu orang yang sangat sulit untuk menyampaikan hadis, yang sangat takut dalam menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Mushirin bahwa Utsman adalah orang yang sangat paham dengan manasik haji, ya, dan juga di antara sahabat yang sangat paham dengan manasik haji adalah Utsman kata beliau dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, itu sedikit tentang biografi beliau singkatnya. Tadi sudah kita sebutkan kenapa beliau disebutkan dinamakan dengan Dzinnurain adalah ketika beliau karena beliau menikahi dua putri Rasulullah SAW. Dikatakan oleh Husain al-Ju'fi, ya, bertanya kepada sahabatnya ya dari Abdullah bin Umar bin Abban al-Ju'fi berkata kenapa Utsman dinamakan Dzinnurain qultu ya, la qala li lam yajma'i ibnatay nabiyyin mundu khalaqa Adam ila an takuma saghira Utsman. Jadi kata beliau adalah karena tidak ada seorang pun yang pernah menikahi dua putri Nabi semenjak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat selain Utsman. Falidhalika sumya Dzinnurain. Karena itu beliau disebut dengan, dilakapi dengan gelar, dengan Dzinnurain. Nah. Dan hal yang sama juga diriwayatkan oleh Hasan Basri, seorang tabi'in, murid dari Ibnu Mas'ud. Ya. Beliau mengatakan, innama sumya Utsman Dzinnurain, dan la yarmahan aghlaqa babahu ala ibnatay nabiyyin ghairahu. Maksudnya, tidak ada dalam sejarah umat manusia yang pernah menikahi dua putri Nabi selain Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian, ya, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang lakabnya Utsman ini kenapa dinamakan Dzinnurain. Ali bin Abi Thalib menjawab, nah, kenapa kita sebutkan riwayat Ali bin Abi Thalib? Di sini juga tujuan kita agar melihatkan bahwa di antara sesama sahabat Rasulullah SAW itu saling menyebutkan keutamaan mereka, saling memuji, tidak ada rasa kebencian, rasa permusuhan, rasa dengki antara mereka. Sebenarnya direkayasa kisah-kisah mereka oleh kelompok-kelompok yang ingin membenci para sahabat Rasulullah SAW. Maka di sini sengaja kita sebutkan bagaimana pujian Ali radhiyallahu anhu kepada Utsman. Kata Ali radhiyallahu anhu, "Dzaka mru'un yud'a fil mala' ala Dzinnurain." Dia adalah orang yang dikenal di tengah-tengah malaikat Dzinnurain. Karena kata Rasulullah SAW ala ibnataini, karena dia telah menjadi mantu Rasulullah SAW dengan dua orang putri beliau. Ini pengakuan dari Ali bin Abi Thalib sendiri untuk menjelaskan kepada kaum yang mengkultuskan Ali radhiyallahu anhu bagaimana Ali radhiyallahu anhu tidak pernah merasa ada sakit hati atau merasa benci dan marah kepada Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian, ya, tentang lakabnya tadi disebutkan beliau diberi kunia atau Abu Abdullah atau disebut juga Abu Amr. Ya. Dan beliau punya anak dari putri Rasulullah yang pertama itu Ruqayyah, itu namanya Abdullah. Ya, Abdullah. Adapun ibunya, anak ibunya Utsman ini juga punya hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana orang tua dari istri Utsman ya adalah saudara kembar dari Abdullah, ayah orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abdullah orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Utsman namanya Arwa binti Quraiz. Ya, Quraiz ibnu Rabi'ah bin Habib bin Abdul Syamsi. Wa ummuha ummu Hukaim. Jadi ibu dari istri beliau ini, Arwa ini adalah yaitu Hukaim, ummu Hukaim namanya Baydha binti Abdul Muthalib. Sedangkan Abdul Muthalib adalah kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Baydha ini yaitu saudara kembar dari Abdullah ibnu Abdul Muthalib, yaitu orang tua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi kita lihat dari sisi kakek beliau yang laki-laki, beliau bertemu dengan kakek yang keempat bersama kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya hubungan hati karib kerabat ya. Kemudian juga dari sisi keturunan ibu beliau, beliau adalah menikahi yaitu anak bibi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, karena ibu dari istrinya Utsman adalah saudara kembar dari ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa Utsman ya, fa ummu Utsman binti ammati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu dari Utsman itu adalah putri dari bibinya Rasulullah atau paman putri abibi ya, putri dari Rasulullah bibi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud juga menyebutkan orang pertama-tama masuk Islam setelah Abu Bakar dan Ali dan Zaid bin Haritha, karena pernah di awal Islam orang pertama masuk Islam itu dari kalangan anak-anak adalah Zaid bin Haritha dan Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan anak-anak ada Ali bin Abi Thalib, dari kalangan budak ada Zaid bin Haritha, kemudian dari kalangan orang tua adalah Abu Bakar Siddiq anhu, kemudian setelah itu adalah Utsman ya. Ini tentang hubungan kekeluargaan nasab beliau, garis keturunan beliau yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kita lihat ya bahwa beliau adalah sangat dekat garis keturunan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita lihat bagaimana kecintaan Rasulullah kepada beliau, di mana Rasulullah menikahkan beliau dengan dua orang putrinya ya. Setelah wafat yang pertama Ruqayyah, kemudian beliau menikahkan dengan putri beliau Ummu Kalsum. Bahkan ketika Ummu Kalsum wafat juga Rasulullah SAW mengatakan, seandainya kami punya yang lainnya, kami akan nikahkan Utsman dengan putriku, kata Rasulullah SAW. Baik, bagaimana sifat fisik beliau? Nah, sifat fisik beliau ini agak sulit menjelaskan terjemahan-terjemahan dalam bahasa Indonesia-nya. Yaitu beliau adalah orang yang sangat kekar badannya, tidak terlalu pendek, juga tidak terlalu tinggi. Ya, wajah yang begitu tampan, warna kulit beliau putih bercampur kemerah-merahan. Ya, kemudian wajahnya ada kabirul lihya, memiliki jenggot yang begitu subur sekali ya, azimul karadis, yaitu ini sendi-sendinya yang begitu besar, berarti menunjukkan ya tulangnya besar-besar gitu maksudnya. Ba'idun mankabain, yaitu sangat jauh ini, lebar pundak ini. Kemudian khadul saqaini, memiliki betis yang gumpal gitu besar ya, ya berdaging. Kemudian tawil zira'in, ya panjang ininya beliau ya. Syi'ru qad kasa zira'aini, bahkan memiliki tangan beliau berbulu gitu. Nah, jadi ja'dar ra'si, rambutnya agak keriting-keritingin ya, kasar rambutnya. Ahsanun naisi zagran, jammatu asfal udhunaini, ini ada sampai di sini, ini jabrit di bawah telinga beliau ya. Yakhdhu bisufra, dan kadang-kadang beliau kasih dengan warna kuning itu nampaknya henna. Waqad kana qad shadda asnanuhu bidzahab, dan dia merapikan giginya dengan kawat giginya dengan dari emas gitu. Kemudian Abdullah Ibn Hazm Al-Mazini menyebutkan, riwayatkan oleh Ibn Asakir, aku melihat Utsman itu adalah famar itu qatun zakaran wala unsa ahsana wajhan minhu, aku tidak pernah melihat ada orang ya baik wanita laki-laki yang lebih tampan daripada Utsman, jadi gagah. Dan juga riwayatkan Musa bin Abi Talha ya, karena Utsman Affan ajmalan nas, Utsman Affan adalah orang yang sangat ganteng ya. Kemudian diriwayatkan dari Usama bin Zaid, beliau berkata sebenarnya dalam riwayat Ibnu Asakir, Rasulullah SAW mengutusku untuk ke rumah Utsman. Bisafatin fiha lahmun. Dengan sebuah napan di dalamnya ada daging. Pada khaltu. Lalu aku masuk. Fa'idha Ruqayyah anha jalisatan. Aku melihat istrinya Ruqayyah, anak putri Rasulullah SAW di rumah Utsman sedang duduk. Fa'ja'altu maratan anzur ila wajhi Ruqayyah. Ya. Kadang-kadang aku melihat ke wajah Ruqayyah. Dan kadang-kadang melihat ke wajah Utsman. Falamma raja'tu sa'alani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah bertanya kepadaku, ya. Rasul bertanya kepadaku, qala li, dakhalta alaihima? Apakah engkau bertemu dengan keduanya, maksudnya Utsman dan Ruqayyah? Qultu na'am, qala. Fal ra'aita zawjan ahsana minhuma? Kata Rasulullah kepada Zaid, apa namanya? Kepada Usama bin Zaid, apakah engkau melihat ya dua pasang suami istri yang lebih setia, yang lebih apa namanya ini? Sama-sama apa namanya wanitanya cantik, lakinya ganteng gitu ya. Adakah engkau lihat dari itu? Qultu la ya Rasulullah. Karena Usama bin Zaid ini masih kecil ya. Jadi karena kok bisa dia melihat wanita yang tidak muhrimnya? Karena Zaid ini kita tahu bahwa Zaid adalah anak asuh Rasulullah SAW. Kemudian dia punya anak namanya Usama. Nah dikirim Rasulullah SAW untuk mengirimkan makanan ke rumah Utsman. Lalu ditanya Usama ini, engkau melihat apa sang suami istri yang lebih, bagaimana pasangan yang sangat cocok dan sangat apa namanya, wajah mereka kedua-duanya sama-sama apa namanya, cantik dan ganteng gitu. Nah ini pujian Rasulullah SAW bagaimana pada Utsman yang disampaikan oleh Usama bin Zaid. Kemudian juga diriwayatkan dari Ibnu Sa'ad menyebutkan, lama asalama Utsman Affan, ya, ketika Utsman masuk Islam, pamannya Hakim bin Abil As Ibnu Umayyah diambil lalu diikat Utsman ini oleh pamannya itu. Ya. Lalu dia berkata kepada Utsman, engkau telah meninggalkan nenek agama nenek moyangmu kepada agama baru. Wallahi la ahulluka abadan hatta tada'a ma anta alai. Jadi kata pamannya, setelah diajak masuk Islam oleh Abu Bakar Siddiq anhu, dia ditangkap oleh pamannya, diikat. Pamannya bicara sama dia, engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu dan engkau mengambil agama yang baru. Ya, dia bersumpah demi Allah, aku tidak akan lepaskan ikatanmu sampai engkau meninggalkan agama itu. Nah, faqala Utsman wallahi, Utsman berkata, la ada'u abadan wala ufariqu. Utsman pun balik berkata, demi Allah saya tidak akan mau meninggalkan agama ini dan saya tidak akan pernah meninggalkannya atau mau keluar dari agama tersebut. Fala mara al-hakam salabatahu fi dinihi tarakahu. Tatkala melihat Utsman itu orangnya teguh, tidak berubah pendiriannya, akhirnya pamannya melepaskannya. Kemudian dari Anas, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya, Anas Malik berkata, awalu man hajara ilmi minal muslimin ila Habasyah bi ahlihi, kaum muslimin yang pertama sekali hijrah ke Habasyah dengan keluarganya aja, dengan keluarganya lah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi biar kita tahu juga bagaimana Utsman ini masuk Islamnya, bagaimana dia bersusah payah juga mempertahankan keimanannya, ya bahkan beliau hijrah ke Habasyah. Ini menunjukkan untuk mengkanter tuduhan-tuduhan yani orang-orang yang membenci sahabat, dikatakan bahwa Abu Bakar itu masuk Islam munafik dan nifak itu ya, pura-pura masuk Islam, juga Umar, juga Utsman. Mungkinkah mereka pura-pura masuk Islam dengan cara menyiksa diri sendiri? Tidak ada orang-orang yang berpura-pura dengan mengalami berbagai kondisi-kondisi sulit seperti itu siap gitu. Biasanya munafik itu datang adalah kemunafikan itu adalah ketika mendapat kebaikan dan keamanan, ketika Islam sudah kuat baru ada orang-orang munafik. Nah ini dijelaskan ketika orang keluarga orang berhijrah ke Habasyah dengan bawa keluarganya, pertama kali ada Utsman. Maka Rasulullah SAW mendoakan Utsman dengan istrinya, sahibahuma Allahu inna Utsmana la awwalu man hajara illahi bi ahli ba'da Lut. Ya semoga Allah menjaga mereka berdua, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Utsman adalah orang yang pertama berhijrah di jalan Allah bersama keluarganya setelah Nabi Lut. Ya, setelah Nabi Lut. Kemudian juga diriwayatkan dari Aisyah wa anha dalam Ibnu Adi menyebutkan, ya, Ibnu Adi meriwayatkan dalam sunannya, ya, dari riwayatnya, qalat Aisyah, lama zawajan Nabi sallallahu alaihi wasallam bintahu Ummu Kalsum bi Utsman, tatkala Rasulullah SAW menikahkan putrinya, ya, Ummu Kalsum dengan Utsman, qala laha. Jadi Rasulullah berkata kepada putrinya, kepada Ummu Kalsum, inna ba'laki asbahan nas bijaddiki Ibrahim wa abiki Muhammad. Katanya Nabi SAW kepada putrinya, sesungguhnya suamimu ini adalah orang yang sangat mirip dengan kakekmu Ibrahim dan dengan ayahmu Muhammad. Ini pujian Rasulullah SAW kepada Utsman dan menyampaikan kepada putri beliau. Nah, Kemudian juga Ibnu Asakir dan Ibnu Adi menyebutkan dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW berkata, inna nushabbihu Utsmana bi abina Ibrahim, bahwa kami menyerupakan Utsman itu dengan bapak kami, dengan Ibrahim, ya, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini pujian Rasulullah SAW kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu sedikit tentang biografi kehidupan beliau, singkat dengan sejarah hubungan kekeluargaan beliau dengan Nabi SAW, ya, dan juga sifat-sifat fisik beliau. Sekarang barangkali kita singgung sedikit tentang beberapa hadis, ya, sebetulnya ini panjang ini, ya, keutamaan-keutamaan beliau. Keutamaan-keutamaan beliau sudah juga kita singgung pada pelajaran-pelajaran kita yang lalu saat menyebutkan keutamaan Abu Bakar Siddiq anhu, termasuk ada kadang-kadang ada Utsman dibawa dalam hadis tersebut, ya, seperti Rasulullah bermimpi melihat adanya ember turun di langit lalu mengambil air dari sumur, ya. Nah, termasuk Utsman di situ. Ketika ditakwil oleh Rasulullah SAW, bahwa oleh para sahabat menjelaskan bahwa para rawi hadis menyebutkan itu ditakwil dengan kekhilifahan mereka. Dan masih banyak sebetulnya hadis-hadis, di sini kita sebutkan sebagian hadis-hadis yang bicara tentang keutamaan Utsman sekarang, ya, di luar hadis-hadis yang telah kita bahas sebelumnya. Pertama, hadis wakana Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jaba'a thiyabahu hina dakhala Utsman. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ceritanya begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah, sedang baring-baring di rumah beliau, datang Abu Bakar, ya, beliau masih tetap aja terbuka paha beliau gitu, ya, berbicara dengan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar menyelesaikan urusan dengan Rasulullah SAW, datang lagi Umar. Umar datang juga, Rasulullah SAW biasa-biasa saja, ya, paha beliau tersingkap gitu ketika ini mertua yang datang gitu, ya, biasa betis beliau terbuka. Kemudian ketika Utsman masuk setelah Umar pergi, Utsman datang. Ketika itu Rasulullah SAW memperbaiki sarungnya, memperbaiki kondisi duduk beliau. Nah, ini yang disukai oleh Aisyah, bertanya kepada Rasulullah SAW, ketika Abu Bakar masuk, engkau biasa-biasa saja, Rasulullah. Ketika Umar masuk, engkau biasa-biasa saja. Ketika Utsman masuk, kenapa engkau seakan-akan kaget, lalu memperbaiki baju, sarungmu, ya, menutup auratmu dengan rapi. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, ya, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Nah, ini salah satu keutamaan Utsman. Apa aku tidak akan malu dari seseorang yang malaikat aja malu kepada orang tersebut. Nah, Rasulullah menghargai para sahabat, ya, sesuai dengan kepribadian para sahabat. Nah, Utsman ini adalah orang yang sangat malu sekali gitu, ya. Utsman terkenal dengan sifat yang sangat malu, jadi tidak mau masuk kalau kondisi Rasulullah begitu. Maka kalau seandainya Rasulullah SAW berbaring-baring ada kelihatan bagian-bagian tubuh beliau yang sensitif, ya, akhirnya umpamanya betis beliau, ya, Utsman enggak jadi masuk, maka dia tidak akan mau mengelontarkan kebutuhannya nanti, kata Rasulullah SAW. Nah, ini buktinya adalah malaikat malu kepada Utsman. Ini keutamaan Utsman. Dan Rasulullah SAW pun mengetahui tentang keutamaan itu, maka Rasulullah SAW pun malu kepada Utsman dengan cara memperbaiki posisi duduk beliau dan juga pakaian beliau. Nah, ini keutamaan Utsman, yaitu malaikat. Kalau Umar, ya, setan lari dari Umar, ya, setiap menempuh sebuah jalan di situ ada setan ketemu Umar, lari kepada jalan yang lain, gang yang lain. Kalau Utsman adalah malaikat, Utsman memiliki orang yang sangat malu, sehingga malaikat pun malu kepada Utsman. Nah, ini keutamaan sahabat ini. Meskipun semua sahabat itu punya keutamaan-keutamaan yang bukan berarti sahabat lain tidak punya sifat malu, tapi setiap sahabat itu punya sifat-sifat yang dominan, sifat-sifat yang mereka memiliki kelebihan dari yang lainnya, sehingga dipuji dengan itu. Seperti Umar terkenal dengan sifatnya yang berani dan seterusnya. Nah, dan juga Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Abdurrahman As-Sulami bahwa Utsman ketika dikepung, ya, di rumahnya, ya, asyrafa alaihim, lalu Utsman berkata kepada para demon, pada orang-orang yang mengepung rumah beliau saat terjadi fitnah mau pembunuhan beliau. Beliau bertanya, ansyudukum billah wala ansyudu illa ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku persaksikan kali kepada Allah, dan tidaklah aku tanya di sini kecuali sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alastum ta'lamuna? Bukankah kalian tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man jahaza jaisal usra falahul jannah, fajahaztuhum." Orang yang menyiapkan peralatan, persiapan logistik untuk perang usra, maka Rasulullah, maka dia adalah mendapat surga. Kita tahu waktu jaisal usra yang pernah kita bicarakan dalam sejarah sirah nabawiyah, di mana Utsman melengkapi, ya, dengan kendaraannya, dengan senjatanya, dengan perbekalannya, logistiknya diantar. Sehingga Rasulullah mengatakan, ma darra Utsman ba'dal yaum. Ya, Utsman tidak ada lagi apapun yang dilakukannya, dia tidak akan disentuh oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan Utsman yang itu ketika dia membiayai ya pasukan perang ya dengan hartanya pribadi. Siapa yang pernah memiliki hal seperti ini, keutamaan orang-orang justru orang-orang sekarang ini yang apakah sampai keutamaannya menyaingi Utsman bin Affan sehingga mereka berani-berani menghina mencela Utsman bin Affan. Ya, bagaimana pengorbanan yang luar biasa dimiliki oleh Utsman bin Affan, baik sebelum dia menjadi khalifah, ya, dia sudah banyak berkorban untuk Islam baik secara fisik maupun hartanya. Alastum ta'lamuna, apakah kalian tidak pernah mendengar Rasulullah SAW? Apa bukankah kalian telah pernah tahu bahwa Rasulullah SAW berkata, "Man hafara bi'ru ruma." Ya, bi'ru ruma ini adalah sumur punya orang Yahudi yang sampai sekarang masih menjadi wakaf baik kaum muslim, yang mana saat itu ketika terjadi kekeringan di Madinah, itu orang Yahudi ini menjual airnya kepada orang-orang. Dibeli oleh Utsman, diwakafkan kepada kaum muslimin. Yang sampai hari ini terkenal dengan Bi'ru Utsman. Ya, berjarak sekitar mungkin 2 km 3 km dari Masjid Qiblatain, ya. Kalau jemaah-jemaah umroh biasa dibawa ke sana, ya, ke kebun korma Utsman atau ke sumurnya Utsman di situ. Nah, itu diwakafkan oleh dia, dibeli dengan yang sangat mahal, dijual oleh Yahudi ini dan dibeli-beli oleh dia. Dan kemudian digratiskan orang-orang mengambil dari air tersebut. Falahul jannah, Rasulullah juga menjanjikan ya mangkuk untuk dia surga. Fahfartuha fasaddaquhu bimaqal. Jadi ketika orang-orang ini mengepung rumah beliau, beliau menyebutkan, tidakkah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW pernah menjamin buat keutamaan-keutamaan yang diberikan Rasul kepada aku berbuat baik kepada Islam ini dengan cara umpamanya mempersiapkan pasukan perang dengan segala peralatannya. Kemudian juga aku pernah berwakaf sumur, ya Rasulullah telah menjamin surga untukku. Kemudian ma dar Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Nah, ini hadis yang kita sebutkan tadi dari hadis Abdurrahman bin Khabbab, diriwayatkan Imam Tirmizi, syahidun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhaddisu ala jaisil usra. Aku melihat Rasulullah SAW bercerita tentang pasukan tentara yaitu perang Usra ini. Faqala Utsman bin Affan. Utsman berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alayya mi'atu ba'irin. Aku jamin 100 ekor unta. Ya, hari ini berapa harganya itu 100 ekor unta? Ya. Bi ahlasiha, dengan segala perlengkapannya. Wa aktabiha, segala kebutuhannya. Fisabilillah. Ini yang kita sebutkan tadi, selengkap-lengkapnya. Ya. Peralatan perangnya, kebutuhan-kebutuhannya, ya, makannya, kan kuda itu juga unta dikasih juga makan, kemudian orangnya juga diberi bekal oleh Utsman untuk perang itu. Summa hadda ala jais, ya, kemudian Utsman membayai 100, ya, dengan lengkap, dengan kalau hari ini ibaratnya dia memberi 100 orang tempur lah gitu ya, untuk berperang gitu. Faqala Utsman, ya Rasulullah, alayya mi'ata ba'ir, kemudian 200 ditambah lagi, ya. Tambah lagi oleh Utsman dengan selengkap-lengkap segala perlengkapan yang kita sebutkan tadi. Summa hadda ala jaish. Rasulullah juga menawarkan, memotivasi sahabat lagi untuk tetap mempersiapkan perbekalan untuk pasukan perang. Ya, karena yang berperang mujahidin banyak, tapi enggak punya tunggangan, enggak punya peralatan, enggak punya perlengkapan, ya, enggak punya biaya untuk ikut perang. Maka Rasulullah memotivasi ya para orang-orang kaya waktu itu untuk ikut mempersiapkan membantu biaya perang itu. Maka faqala salam yang ketiga kalinya, ya, Rasulullah masih memotivasi agar sahabat membantu biaya perang ini. Qala alaihi salasumi'ah, ketika kali Rasulullah ngomong, Rasulullah memotivasi Utsman menambah lagi, saya siapkan 300, ya, dengan segala kelengkapannya, kata Utsman. Panazar Rasulullah SAW wa yaqul ma ala Utsmana ma amila ba'da hadhihi. Tidak ada lagi hal yang akan dihitung dosanya, tidak apapun yang dilakukan Utsman setelah ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya begitulah Rasulullah SAW menjelaskan utamaannya. Ketika pertama Rasulullah memotivasi orang untuk membiayai perang itu, Utsman mengatakan, saya bantu 100 orang Rasulullah dengan segala perlengkapan perangnya. Rasulullah masih bicara, ya, minta lagi pada siapa lagi yang bisa membantu, kata Rasulullah SAW ikut membantu persiapan perang ini. Utsman masih ketika Rasulullah mengatakan, saya bantu 200 ya Rasulullah. Ketika kemudian Rasulullah masih motivasi, ya, untuk sahabat untuk ikut membantu lagi, Utsman mengatakan, saya cukupkan 300 ya Rasulullah, dengan segala perangkat perangnya. Kemudian baru Rasulullah turun, artinya ya sudah tidak lagi dibutuhkan. Begitu Utsman melengkapi ya kebutuhan perang saat itu dengan 300 ya, hari ini mungkin 300 tank dengan segala perlengkapan-perlengkapannya ya, ya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya luar biasa. Maka hadis yang sangat masyhur itu adalah ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yum. Ya, sebenarnya tadi judulnya ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yum. Tidak ada lagi nanti ya Utsman ini akan disalahkan, akan dihisab ya dengan apa yang dilakukannya setelah hari ini. Ini keutamaan-keutamaan Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian Tirmizi juga menyebutkan ya ketika Utsman datang kepada riwayat Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Hakim dari Abdurrahman bin Samurah, ketika Utsman datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 1,000 dinar ketika mempersiapkan pasukan Jaisul Usra itu, nasaraha fi hijri, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumnya, ya madarra Utsman ma amila ba'dal yawm, masih keutamaan ini ya. Utsman mempersiapkan pasukan perang dengan selengkap-lengkapnya yaitu sekitar 300 ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Tirmizi dari Anas ya, lamma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bai'at ridwan. Ini keutamaan lain bi'at ridwan. Ini juga salah satu syubhat yang disebar-sebarkan oleh orang-orang yang membenci sahabat, kelompok-kelompok membenci sahabat bahwa Utsman itu adalah tidak ikut dalam bai'at ridwan. Sedangkan bai'at ridwan itu adalah keutamaannya besar sekali ya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh ba'athaka tahta asy-syajar. Allah Ta'ala sangat redha dengan orang beriman yang membaiatmu di bawah pohon. Nah, ini maksudnya adalah yaitu bai'at ridwan. Nah, kana Utsman bin Affan ila ahli Makkah. Sedangkan kata Anas Malik, Rasulullah mengirim Utsman sebagai utusan untuk berdialog, untuk bernego dengan orang kafir Makkah waktu Fathu Makkah itu. Ya. Lalu datang kabar bahwa Utsman itu terbunuh. Nah, ini sebetulnya. Jadi sebetulnya sebab ada bai'at ridwan itu adalah untuk membela Utsman. Bahkan Rasulullah SAW ketika itu pun memberikan salah satu salamnya, tempelnya dia. Ini adalah bai'atnya Utsman. Rasulullah SAW mengambil bai'at Utsman sendiri. Jadi Utsman termasuk yang dibai'at, termasuk dalam sahabat dalam bai'at di bawah waktu bai'at ridwan. Makanya Atsan bin Malik menyebutkan, ya ketika Rasulullah mengirim Utsman kepada ahli Makkah, maka Rasulullah membai'at para orang-orang ya sahabat waktu itu. Maka Rasulullah SAW berkata, inna Utsman fi hajatillah wa hajati rasuli. Utsman sedang melaksanakan tugas di jalan Allah dan juga tugas yang dibebaskan oleh Rasulnya. Ya, paraba bi ihda yadayhi. Rasulullah SAW menempelkan salah satu tangannya ke tangan yang lain. Fakana yadu Rasulullah SAW li Utsman khairan min aidihim li anfusihim. Jadi maka Rasulullah menempelkan satu tangannya ke tangan yang lain mengatakan ini adalah bai'atnya Utsman. Jadi Rasulullah sendiri yang membai'at buat Utsman saat itu. Ini menunjukkan bahwa Utsman termasuk orang yang mendapat pahala yang diraih oleh sahabat waktu bai'atul ridwan. Sebagaimana juga Rasulullah SAW memberikan pahala dan menjamin pahala juga rampasan perang ketika Utsman diberi tugas oleh Rasulullah SAW untuk merawat istrinya ketika perang Badar. Nah, kemudian dari Abdullah bin Umar juga diriwayatkan Imam Tirmizi bahwa dzakar Rasulullah SAW fitnatan faqal. Nah, Rasulullah menyebutkan sebuah fitnah akan terjadi nanti, fitnah kata Rasulullah SAW, ya yaqtulu fiha hadza mazluman. Rasulullah menunjuk Utsman bahwa di saat terjadi fitnah itu adalah ini akan terbunuh secara zalim kata Rasulullah SAW. Ya, nanti akan kita sebutkan ada hadis juga ketika terbunuhnya Utsman di mana Rasulullah SAW mengatakan nanti Allah akan memberimu pakaian jika ada orang-orang munafik ingin menanggalkannya, jangan kamu berikan, jangan kamu mau kata Rasulullah SAW. Nah, ini ditakwil oleh para surah hadis, maksudnya adalah ketika Allah memberikan nanti kekuasaan menjadikan kamu sebagai khalifah, ada orang-orang yang ingin menjatuhkan kamu dari khalifahan kamu, jangan mau kata Rasulullah SAW, sampai Utsman menjadi mati syahid ke saat itu. Nah, ini beberapa hadis-hadis yang lain sebetulnya, waktu membatasi kita. Insyaallah kita akan bahas insyaallah pada kali-kali yang lain ini lebih rinci lagi ya. Masih tersisa untuk penyampaian materi sekitar berapa menit lagi, nanti baru kita masuk ke dalam soal jawab ya. Diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi dan Hakim dan Ibnu Majah dari Ka'ab bin Murrah bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda ya, menyebutkan fitnah-fitnah ya. Famarra rajulan muqni'in bisawbin, lalu ada orang lewat ya. Hadza yawmaydin alal huda, kata Rasulullah, orang ini yang saat tadi fitnah dia berada di atas petunjuk. Fakumtu ilahi, maka artinya sahabat yang mereka tadi Murrah bin Ka'ab ini menemui orang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW itu, faidah wa Utsman, rupanya orang itu adalah Utsman. Faakbaltu ilahi biwajhi, aku temui dengan wajahku. Fakultu hadza, qala na'am, lalu aku bawa Utsman menghadap Rasulullah SAW, lalu aku tanya kepada Rasulullah, ini ya Rasulullah? Iya, kata Rasulullah SAW. Jadi berarti ketika terjadi fitnah itu, Utsman sudah diisyaratkan akan mati syahid, dan Utsman akan diisyaratkan juga orang yang berada di atas kebenaran saat itu. Ya, berarti khilafahnya adalah khilafah yang ya rasyidah, khilafah yang benar. Ya, maka Rasulullah orang ini saat itu adalah berada di atas kebenaran. Tentang mati syahidnya Utsman, memang sudah datang beberapa kabar sebelum Utsman menjadi khalifah pada perang Uhud, atau ketika Rasulullah SAW naik ke bukit Uhud, ketika bukit Uhud itu bergerak dan bergetar, Rasulullah SAW tersebut ya Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun siddiqun wa syahidain. Tenanglah wahai gunung Uhud, di atasmu ada nabi, ada siddiq, Abu Bakar Siddiq, ada dua orang yang masih syahid, maksudnya adalah Utsman dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhu anhuma. Nah, ini sebetulnya kisah-kisah yang bagaimana dalam tentang kepribadian dan juga kekhalifahan Utsman Affan. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Hakim dari Aisyah anha bahwa Nabi SAW bersabda, "Ya Utsman, innahu la'ala Allah yuqammisuka qamisan." Ini yang riwayat yang disebutkan tadi, "Wahai Utsman, nanti Allah akan berimu pakaian. Fa in araduka ala qalbi fala takhla'hu." Jika mereka meminta engkau untuk membuka pakaian itu, jangan dibuka, jangan dilepaskan, kata Rasulullah SAW. Maka ini maksud itu ditakwil oleh ulama-ulama hadis adalah maksudnya adalah tentang kekhalifahan Utsman yang yang ingin dijatuhkan oleh para orang-orang yang memberontak kepada beliau saat itu. Kemudian diriwayatkan Imam Tirmizi dari Utsman bahwa dia berkata pada saat Yaumuddar, ya, inna Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini Yaumuddar itulah maksud ketika terjadi fitnah Utsman dikepung di rumahnya. Maka Utsman berkata, "Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan janji kepadaku, ahada ilayya ahdan fa ana sabirun alaihi." Rasulullah telah menyebutkan, yaitu tentang cerita tadi, bahwa Allah akan berimu kekuasaan, berimu pakaian, jangan kamu buka ketika orang-orang itu memaksamu untuk membukanya. Maka ini yang dimaksud oleh Utsman ketika dia dikepung, sungguh Rasulullah SAW telah memberikan sebuah perintah, janji kepadaku, dan aku akan sabar menunggu janji itu. Ya. Dan juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak, ketika ishtara Utsman jannah minan Nabi SAW marrataini. Ya. Disebut kalau di sini, bahwa Utsman telah membeli surga dari Nabi SAW dua kali. Ya. Yaitu yang pertama adalah membeli sumur tadi di rumah Una, kemudian juga dalam menyiapkan pasukan perang untuk perang Jaisal Usra. Kemudian juga dari Abu Hurairah anhu diriwayatkan oleh Ibnu Asakir bahwa Nabi SAW bersabda, "Utsman min asbai ashabi bi khalqan." Jadi dia menyebutkan Utsman adalah orang sahabat-sahabatku yang sangat mirip fisiknya denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Isma ibnu Malik bahwa ia berkata, "Tatkala wafat putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi istri Utsman, Rasulullah SAW berkata, 'Zawwiju Utsmana, law kana li salisatun lazawajtuhu.'" Kata Rasulullah SAW, ambillah Utsman ini menjadi menantu kalian. Seandainya aku masih punya yang ketiga, aku akan nikahkan putriku dengannya. Ya, wa ma zawajtuhu illa bil wahyi minallah. Bahkan dia katakan oleh Rasulullah SAW, aku tidak menikahkannya kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan Utsman radhiyallahu anhu. Dan juga diriwayatkan dari Ali dalam riwayat Ibnu Asakir, Ali berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda." Dia berkata kepada Utsman, "Law anna li 40 ibnatan, seandainya aku punya 40 putri, zawajtuka wahidatan ba'da wahida. Aku akan nikahkan satu persatu dengan engkau wahai Utsman, hatta la yabqa minhunna wahidatun." Sampai semuanya tidak sisa lagi, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kecintaan Rasulullah SAW kepada Utsman Affan radhiyallahu anhu, dan bahwa beliau adalah sahabat yang cukup dicintai Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah mencintai Abu Bakar dan Umar dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga diriwayatkan dari Ibnu Asakir dari Zaid bin Sabit, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Marra bi Utsmanu wa indi malakun minal malaika." Ketika Utsman lewat dekatku, kata Rasulullah, di sisiku ada malaikat. Kemudian, "Syahidun yaktuluhu qaumahu, inna nastahi minhu." Kata malaikat tadi mengasih informasi kepada Rasulullah, ini adalah orang mati syahid yang akan dibunuh oleh kaumnya. Ya, dan kami malu dengannya, kata malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tadi sudah kita sebutkan. Ketika Utsman datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah memperbaiki posisi duduknya, memperbaiki pakaian beliau, yang lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu kondisi seperti itu kenapa? Maka beliau menyebutkan, "Apa aku tidak akan malu dari seseorang yang malaikat pun malu darinya?" Nah, ini beberapa riwayat-riwayat mendukung tentang riwayat tersebut. Di Ibnu Umar juga diriwayatkan dari Abu Ya'la, Abu Ya'la meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW berkata, "Innal malaika la tastahi min Utsmana kama tastahi min Allah wa rasulih." Malaikat itu sangat segan dengan Utsman sebagaimana malu dengan Utsman sebagaimana malaikat itu malu kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Terakhir ini hadis dari Ibnu Asakir dari Hasan bin Basri, "Anu dzikra indahu haya Utsman." Ya, ada orang menyebut tentang bagaimana sifat malu Utsman di dekat Hasan Basri. Lalu Hasan Basri menjawab, "In kana la yakunu jawful baiti wal babu alaihi mughlaqun fa yad'u saubahu liyafid alaihi al-ma." Jadi beliau itu sakingnya malu, pintu dikunci pun di kamar mandi pun beliau tetap pakai basahan mandi atau maksudnya pakai pakaian, ya, tidak mau terbuka aurat beliau. Nah, maka beliau pakai pakaian lalu beliau siram dengan air. Begitu sifat malu beliau. Fa yamna'ul haya ayyarfa apa nama? Sulbahu. Dia sangat orang yang sangat pemalu sekali, ya, sehingga dia tidak pernah mengangkat apa namanya punggungnya dengan cara melihat kepada orang lain. Nah, ini berapa sifat beliau, ya, tentang keutamaan, berapa keutamaan beliau, dan masih banyak sebetulnya keutamaan-keutamaan Utsman, cuma sebagian dapat kita sebutkan dan juga sudah pernah kita bahas dan beberapa majlis yang lalu, utama tentang menyebutkan hadis-hadis keutamaan Abu Bakar Siddiq dan juga Umar radhiyallahu anhumah. Demikian insyaallah pada kajian datang kita akan mulai bagaimana beliau proses pembaiatan beliau sebagai khalifah setelah Umar radhiyallahu anhu. Demikian pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Ya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami untuk menyimak pelajaran yang bermanfaat ini. Dan selanjutnya khotbah Islam rahimani Allahu ayyakum, kami berikan kesempatan bagi Anda semuanya yang ingin bertanya. Kami berikan waktu secukupnya di 0218236543 untuk menghubungi nomor kami via telepon, bertanya langsung seputar apa yang Ustaz telah sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Atau Anda bisa menghubungi atau mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 0819896543. Mulai sekarang Ikhwatul Islam, kami persilahkan bagi Anda yang bertanya langsung. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Dari hamba Allah di Jambi, Ma. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, mau tanya ya Ustaz. Ya. Mengenai ini, nah, apa namanya? Mengenai orang tua yang apa namanya belum mengenal sunnah waktu dulunya. Jadi waktu masuk ke suatu tuangkunya atau stehnya kayak gitu, dia dibaiat kayak gitu, nah. Uh-huh. Dibaiat dengan memegang kain putih, terus uh-huh. Artinya iya bahasanya menerima ajaran dari guru itu, kayak gitu. Apa itu masuk termasuk dari ajaran kita ya Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ada ajaran-ajaran membaiat pengikutnya, ini adalah penyajaran ajaran yang memang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan juga para ulama-ulama kita, baik di masa tabi'in ataupun para ulama atba' tabi'in di masa Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, dan para a'imah lainnya, ataupun dari para ahli hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, juga dari kalangan ahli tafsir, tidak pernah memiliki murid-murid yang dibaiat seperti itu. Ya, baik dimulai dari ahli tafsir, umpamanya Imam Tabari, ya, Imam Qurtubi, ya, kemudian Al-Baghawi, Ibnu Katsir, masih banyak ulama-ulama besar lainnya, mereka tidak pernah membaiat dengan istilah menerima ajaran guru tersebut. Dan ini salah satu sebetulnya baiat-baiat ini yang telah banyak menimbulkan fitnah-fitnah di tengah masyarakat, ya, di mana seorang guru itu mendoktrin muridnya apapun yang disampaikan oleh gurunya wajib diterima oleh muridnya karena muridnya telah membaiat dan kemudian didoktrin dengan baik itu kan kamu sudah berbaiat dan artinya kamu siap menerima resiko apapun yang terjadi dalam proses belajar ataupun pengamalan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh gurunya tersebut. Ini tidak benar, ya. Adapun baiat Rasulullah SAW adalah itu khusus dengan Rasulullah SAW. Baiat yang umum, baiat yang ada dalam Islam itu hanya baiat untuk penguasa, untuk khalifah atau untuk imam, ya. Itu pun bukan berarti setiap person dari masyarakat, dari umat harus mendatangi pemimpin itu, tidak. Yang bisa datang silakan berbaiat. Begitu sebetulnya proses dalam Islam itu. Ya, tapi bukan baiat-baiat yang sifatnya atas sebuah pemahaman. Ya, tidak ada itu. Ini baik-baik ini banyak sebetulnya dibeli oleh kelompok-kelompok yang tujuannya adalah untuk menyumpah para pengikutnya agar tidak berpindah aliran, agar tidak menolak ajaran yang diberikan oleh gurunya. Ini adalah doktrin yang sangat berbahaya bagi seseorang, maka oleh sebab itu hendaknya kita berhati-hati untuk mencari guru, jangan sampai memiliki pemahaman-pemahaman yang sifatnya nanti akan membuat Anda terjebak dan Anda menjadi sebuah orang yang selalu tertekan di dalam berjalan ke agama ini, sehingga ketika Anda mau keluar dari kelompok tersebut, Anda akan diberi macam sanksi-sanksi dan berbagai hal. Nah, oleh sebab itu, hal seperti ini adalah tidak pernah dipraktekkan oleh para ulama-ulama yang telah berjuang untuk Islam, ya, ulama-ulama yang begitu dalam ilmunya, perjuangan dan juga begitu besar perjuangan untuk Islam. Tidak ada tuntun-tuntun ini diperintahkan kalau kamu berdakwah di sebuah tempat menjadi guru besar lalu membaiat murid-muridnya. Tidak ada hal seperti itu. Tapi ini masih banyak praktek-praktek ini dalam tujuan banyak hal yang mendukung sebetulnya atau sebab yang melatar belakangi. Bisa karena latar belakang urusan ekonomi, ya, karena membaiat nanti akan membayar sekian, kemudian setiap bulan harus setor sekian, juga ada masih ada sebuah pemahaman di negeri kita ini seperti itu, yang mana pengikut-pengikutnya menyetor sekian persen dari penghasilan dia untuk kelompok yang tersebut. Ini adalah tidak ada tuntunan-tuntunan dalam agama kita, ya, oleh sebab itu maka kaum muslimin perlulah belajar, mengerti bagaimana cara belajar dan menuntut ilmu dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Berikutnya kami akan kembali mengangkat satu penelpon yang selanjutnya. Telepon yang kedua, silakan. Silakan, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana? Dari hamba Allah di Cikarang, Pak. Silakan, ibu. Mau tanya, Pak. Ya. Itu kan namanya binnya Utsman bin Affan, ya. Itu nama ayahnya itu apa, orang muslim atau bukan, ya, Pak? Orang apa, Bu? Maksudnya muslim atau masih kafir, ya? Iya. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Iya. Iya, iya, iya. Baik, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai sejarah Utsman bin Affan, orang tua beliau, ya, sesuai dengan literasi yang kita baca, bahwa beliau itu adalah orang tuanya tidak pernah ada penjelasan bahwa orang tua beliau hidup saat Nabi SAW diutus, ya, ataupun juga tidak ada penjelasan bahwa orang tua itu termasuk yang menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW, dan juga tidak ada penjelasan bahwa apakah beliau masuk Islam, ya. Saya belum menemukan ada literasi menjelaskan apakah orang tua beliau juga masuk Islam, ya. Banyak literasi hanya mendiamkan kemana orang tua beliau, mungkin sudah wafat, enggak tahu, itu tidak dijelaskan, ya. Cuma yang jelas literasi yang kita baca, yang kita dapatkan, tidak ada mengomentari tentang ayah kandung beliau, tetapi hanyalah menyebutkan tentang urutan nasab beliau, garis keturunan beliau, ya. Walaupun hatta walaupun kafir ataupun muslim, hal-hal seperti itu, ya, tidak mempengaruhi tentang keimanan seseorang tadi. Kalau orangnya kafir, orang tuanya kafir, anaknya muslim pun tidak bermasalah. Ya, kalau muslim tentu akan lebih baik, memang akan memberikan apa namanya saling memberi syafaat antara mereka. Tapi untuk jawaban ini saya katakan saya tidak mendapatkan ada penjelasan apakah orang tua beliau itu sempat bertemu dengan Rasulullah SAW ketika Rasulullah telah diutus menjadi nabi, ya, ataupun tidak juga dapat penjelasan apakah orang tua beliau termasuk orang yang musuh dakwah Rasulullah SAW, dan juga tidak ada penjelasan apakah orang tua beliau masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya yang sangat manfaat. Dan selanjutnya kami angkat telepon yang ketiga, masih di 0218236543. Silahkan bagi Anda yang bertanya langsung kepada Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Ini dari hamba Allah di Sumatera Selatan, Pak. Silakan. Silakan, Bapak, pertanyaan. Mau bertanya, Pak. Ini kan salah satu kanjian. Tempat-tempat kanjian itu selalu mengadakan absen. Kalau enggak absen itu dianggap berdosa, gitu. Terus? Nah, sudah itu kalau misalnya absen dia itu nanti didoakan dia itu di dalam majelis itu. Oh. Itu bagaimana itu? Didoakan maksudnya doakan supaya dia hadir atau doa gimana? Enggak, didoakan biar diampuni dosanya, gitu. Oh, begitu. Ya. Cukup, Bapak? Ya, cukup dengan jantan. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kita bertanya, semoga Allah SWT berikan taufik dan hidayah untuk kita semua, juga beliau. Yaitu ada pengajian yang ngambil absen, ya. Ya. Kemudian, ya jika tidak hadir, didoakan, semoga Allah mengampuni dosanya. Dianggap berdosa, ya. Dianggap berdosa orang tidak hadir pengajian. Kita tahu, menuntut ilmu itu memang, sebenarnya dalam hadis hukumnya wajib. Tetapi tentu, bukan tidak menghadiri majelis setertentu berarti dia sudah dianggap tidak menuntut ilmu, gitu ya? Yeah. Itu harus tidak menuntut. Mungkin dia ke majelis lain menuntut ilmu, ya kan? Nah, kemudian ilmu yang dituntut pun ada tingkatannya. Tidak semua ilmu harus dipelajari. Bagi seseorang yang sudah balik, dia harus mengerti cara berwudu, cara sholat, cara mandi wajib. Nah, hal-hal seperti itu dipelajari dulu. Nah, itu yang wajib dia pelajari. Tapi apakah harus mengikuti majlis yang mengambil absen atau tidak? Tidak mesti. Yang penting dia belajar. Apakah di sekolah, apakah di rumah, apakah di majlis. Ya, kita tahu apa maksud dari pertanyaan ini. Apa memang ada sebuah majlis seperti itu gitu ya? Menghukum orang yang tidak ada dalam majlis mereka dianggap sebagai orang telah melakukan sebuah dosa. Gitu ya. Kita tahu apakah modelnya semacam pendidikan formal atau gimana. Ya. Tapi selama ini kita tahu para ulama-ulama kita pun tidak melakukan apa namanya absensi, lalu orang yang tidak hadir dianggap sebagai orang yang sudah melakukan dosa. Nah, itu tidak kita temukan penjelasan seperti itu. Karena yang penting orang itu belajar, tidak mesti di majelis tertentu, majelis A atau B gitu ya. Yang penting dia belajar, ya. Makanya kalau seandainya setiap majelis mengambil absensi dan dianggap orang berdosa, itu akan memberatkan para jemaah, ya. Apalagi suatu hal-hal yang memang tidak ada dituduh seperti itu gitu. Di dalam agama kita, di masa Rasulullah SAW juga sahabat ada juga yang absen dalam majlis beliau, tidak dianggap sudah melakukan sebuah dosa. Yeah. Ya. Tetapi kan yang penting dia itu belajar, usaha belajar agama, tidak ditentukan waktunya, yang penting dia berusaha. Ya, harus ikut sebuah majlis tertentu juga tidak diwajibkan demikian. Boleh ke si A, si B, yang penting dia belajar ilmu agama yang benar dan pelajarannya benar, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Bagi pertanyaan yang telah masuk via telepon, untuk pesan singkat selanjutnya kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin mengenal Ahlu Bait. Apakah ada keturunan dari kedua putri Rasulullah SAW dari pernikahan dengan Utsman bin Affan yang menjadi Ahlu Bait? Silakan. Baik, sesuai dengan literasi yang kita baca, Utsman bin Affan itu punya anak namanya Abdullah dari Ruqayyah. Kemudian Abdullah itu meninggal pada umur 6 tahun atau umur 9 tahun kalau enggak salah ya, sesuai dengan literasi yang kita baca. Adapun dari Ummu Kalsum, Utsman bin Affan tidak memiliki keturunan ya, sepanjang yang kita baca literasi tidak memiliki keturunan. Itu tentang keturunan Utsman bin Affan dari istri beliau dari anak Rasulullah SAW. Tapi beliau punya anak-anak yang lain. Punya anak-anak yang lain ya, dari istri-istri beliau yang bukan dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau punya anak-anak yang lain. Ini diantaranya seperti disebutkan di sini anak-anak beliau itu, ya, ya di sini ada namanya Abdullah Al-Asghar, itu ibunya Fakhitatun binti Ghazwan, ya, saudara putri dari Utbah, dan juga anak beliau namanya Umar, anak beliau juga Khalid, Aban ini terkenal anak beliau, termasuk dari para rawi hadis, Aban Ibn Utsman, juga putri beliau namanya Maryam. Itu ibu mereka ini, Umar, Khalid, Aban, dan Maryam ini, ibunya adalah Ummu Amrin binti Junduk, ya, bin Amrin bin Humama minal Azd, ya. Kemudian anak beliau ada lagi Walid dan Sa'id, ya. Kemudian Ummu Utsman, ya. Ibu mereka adalah Fatimah binti Walid, ibni Abdul Syams, ya. Kemudian putri beliau lagi adalah Abdul Malik. Nah, ini beliau tidak punya, apa namanya, tidak punya keturunan cucu dari sini. Ya, ibunya adalah Ummu Banin. Ya, kemudian beliau punya anak lagi, putrinya lain dari istri yang lain, Aisyah dan Ummu Aban dan Ummu Amrin. Ibu mereka adalah Ramlah binti Syaibah. Nah, ini anak beliau ada yang lain. Kemudian ada lagi putri beliau namanya Ummu Khalid dan Arwa. Ya, dan Ummu Aban As-Sukra. Ya, ibu mereka adalah Naila binti Al-Farafisah. Ya, bin Ahwas bin Amrin bin Salama dari Bani Junduk, ya. Ini berapa anak-anak beliau yang lain. Cuman anak beliau dari putri yang istri beliau yang putri Rasulullah SAW, Abdullah itu meninggal ya saat berumur 6 tahun, ya. Sampai umur 6 tahun. Adapun dari Ummu Kalsum itu beliau tidak punya anak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Berikut kami bacakan pertanyaan dari Aida di Palu, Sulawesi Tengah yang bertanya. Ustaz, apakah para sahabiat juga turun berperang? Bagaimana kami para wanita zaman sekarang, apakah bisa berdakwah di luar rumah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, memang di masa Rasulullah SAW para sahabiat ada yang ikut perang, membantu. Seperti perang Uhud adalah membantu mengobati para mujahidin yang cedera, memberi minum mereka, ya. Itu ikut berperang mereka, ya. Tapi bagaimana wanita pada saat ini berdakwah? Tidak menutup kemungkinan, tidak dilarang, boleh saja. Boleh saja dengan kapasitas-kapasitas yang mereka miliki untuk berdakwah, ya, sesama mereka mengajarkan bacaan Al-Qur'an, tahfiz Al-Qur'an, ya. Kemudian juga menjadi ceramah-ceramah sesama para ibu-ibu untuk ibu-ibu. Tidak bermasalah. Terbuka peluang besar untuk berdakwah untuk perempuan dengan kapasitas dan ilmu yang mumpuni, tidak bermasalah. Ya, yang penting tentu tidak melalaikan kewajiban-kewajiban yang utama mereka, terutama masalah mengurus rumah tangga dan anak-anak mereka dan suami mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya kami bacakan dari Sabta di Pekanbaru. Ustaz, saya mau bertanya, kenapa pada zaman khalifah terjadi pembunuhan atas khalifah-khalifah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu Umar maupun Utsman? Apakah memang mereka tidak ada pengawalan atau bagaimana, Ustaz? Baik, memang khalifah Umar tidak ada pengawalan. Tidak ada pengawal, Utsman juga tidak ada pengawal. Ya, tapi Utsman terbunuh sebetulnya itu adalah orang-orang yang ingin memberontak saat itu yang diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah. Ya, mereka datang orang-orang yang ini bukan anak-anak sahabat, bukan juga para sahabat yang ada di Madinah. Itu adalah orang-orang yang datang dari daerah-daerah pinggiran, dari Kufa, dari Mesir, ya, daerah-daerah yang jauh dari kota Madinah. Mereka ini diprovokasi, informasi yang enggak benar disampaikan kepada mereka dan digambarkan bahwa khalifah telah buat zalim dan melakukan korupsi dan segala macam tuduhan-tuduhan yang enggak benar itu disebar. Maka setelah musim haji mereka datang ke Madinah. Dan saat itu Utsman bin Affan meminta dijaga oleh anak-anak sahabat dan juga para sahabat yang lain untuk menghalau dan untuk dengan kekuatan lah untuk menghadang mereka. Tapi Utsman bin Affan mengatakan, kalau kalian masih menganggap saya ini sebagai khalifah kalian, ya, maka saya tidak ingin ada darah yang tertumpahkan setetes pun karena membela saya. Nah, termasuk Hasan dan Hussein saat itu diperintahkan oleh ayahnya Ali bin Abi Thalib untuk menjaga Utsman. Tapi mereka berdua disuruh pulang oleh Utsman bin Affan. Ya, anak-anak sahabat yang lain disuruh pulang oleh Utsman bin Affan. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang ihtisab, sabar, ya, tidak mau terjadi pertumpahan darah sama kaum muslimin, ya. Namun beliau juga tidak mau melepaskan kekhalifahan itu karena berdasarkan tadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tetap teguh memegang wasiat Rasulullah SAW. Karena begini, kalau seandainya Utsman waktu itu berhasil diturunkan, maka ini akan menjadi budaya berikutnya. Subhanallah. Jadi kalau kita lihat hikmahnya Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah SAW sudah memberi kabarkan bahwa Utsman ini ada orang yang terlibat dalam fitnah dan dia berada di atas kebenaran dan dia akan terbunuh secara zalim. Lalu Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa ketika engkau nanti menjadi beri baju, jangan dibuka-buka. Ketika ada orang yang membuka, maksudnya adalah khilafah yang beliau pegang. Nah, beliau menjalankan semua itu. Jadi sehingga terbunuhnya beliau menjadi sebuah ujian bagi umat dan juga bagi kaum muslimin pada berikutnya, ya. Maka hikmah sebetulnya dari kejadian itu banyak sekali. Tapi mereka melakukan itu bukanlah dari tokoh-tokoh sahabat ataupun dari anak-anak sahabat yang ada di Madinah, ya. Kemudian juga yang membunuh Umar adalah jelas bukan dari kaum muslimin, ya. Orang-orang yang memiliki dendam. Memang mereka dahulu adalah memang tidak seperti sekarang, ya. Pemimpin Islam itu dijaga ketat dan semacam karena dasarnya memang mereka juga tidak merasa terancam jiwanya, mereka juga tidak merasa memiliki kesalahan-kesalahan yang menyebabkan mereka harus melindungi diri mereka begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga saat itu kan orang masih banyak dominan baik gitu. Yeah. Ya. Kalau mungkin kondisinya saat itu orang banyak buruk seperti masa Ali bin Abi Thalib, ya mungkin udah mulai dilakukan semacam penjagaan-penjagaan bagi khalifah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan beralih ke via telepon kembali. Silakan, masih kami berikan satu kesempatan kembali bagi Anda yang ingin menghubungi nomor telepon kami di 0218236543. Halo? Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Abu Nabil di Pangkal Negeri Ciriau. Silakan Abu Nabil, pertanyaannya. Ini mau nanyakan tentang hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah tentang kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian memerangi satu kaum yang bermata sipit dan hidungnya pesek. Apakah itu hadisnya sahih apa dhaif, Ustaz? Cukup. Abu Nabil di Kerinci Pekanbaru, beliau sudah menyebutkan hadis itu bahkan dari Bukhari, Imam Muslim. Pasti sahih hadisnya. Ya, pasti hadisnya sahih. Cuman penafsiran hadis itu apakah sesuai asumsi orang di media sosial sekarang ini? Nah, ini yang masalahnya. Ya, kalau itu saya tidak bisa menjawab. Ya, apakah yang dimaksud itu adalah sebuah etnis tertentu? Ustaz, tidak. Karena hadis itu bahkan banyak penjelasan ulama menyebutkan mereka itu apakah yang maksud adalah Ya'juj Ma'juj, apa maksud itu adalah bangsa Mongol dan seterusnya. Banyak penjelasan ulama tentang penafsiran hadis itu. Tapi itu adalah min alamatis sa'ah, kabar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah umatnya orang yang etnis tertentu yang kita tidak tahu hal seperti itu, karena itu para ulama kita dalam mengamalkan hadis-hadis yang sifatnya alamatus sa'ah itu tidak mempraktekkan langsung kepada waqi', tetapi adalah mewaspadai saja, ya, dan mengimani hadis itu, ya, bukan berarti kita sudah menjustifikasi kelompok tertentu lalu kita langsung perang mereka tanpa ada aturan-aturan yang jelas, ya. Karena berperang, seorang muslim itu berperang di bawah komando penguasa resmi, bukan main apa namanya culik-culikan gitu, ya. Enggak begitu, ya. Ada lawan daerah yang diserang, pemimpin perangnya jelas, ada pasukan perangnya, ada biaya perangnya, ada komandonya, ya. Itu bukan jihad-jihad yang selama ini jihad-jihad yang liar, itu bukan begitu, ya. Maka oleh sebab itu kita harus perlu sebetulnya mensosialisasikan bagaimana pemaham jihad menurut pandang Islam itu gitu, karena selama ini seakan-akan kata-kata jihad itu sesuatu yang sangat mengerikan bagi orang gitu, ya, dianggap malah mungkin kalau nyebut-nyebut kata jihad dianggap radikal gitu, ya, padahal sebetulnya Islam punya aturan gitu loh, bukan berarti kelompok-kelompok ormas sebebasnya bisa jihad tanpa ada izin dari penguasa, bukan begitu. Kalau begitu nanti kacau balau, ini ormas ini katanya jihad, ormas juga jihad, akhirnya ormas sama ormas saling jihad-jihatan. Ya, maka saling bunuh antar. Ya, bukan begitu. Jadi Islam itu punya aturan yang jelas dalam masalah jihad itu. Kalau jihad yang dimaksud dengan jihad dengan senjata. Kalau jihad maksudnya jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan diri, ya, jihad dalam berdakwah, menulis dan semacamnya, ya bebas. Ya, tapi kalau jihad yang maksudnya mengangkat senjata, itu bukan berarti bisa dikomando oleh ustaz-ustaz pimpinan ormas atau ustaz-ustaz pimpinan kelompok majelis taklim, bukan begitu. Harus melalui proses yang diakui oleh pemerintah, pasukan yang telah ditentukan, biaya perang ditentukan, musuhnya juga jelas siapa gitu. Jadi bukan berarti jihad-jihad liar. Jadi kalau hadis itu benar, tapi jangan sekali-kali kita menafsirkan semau-maunya kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, nampaknya pertanyaan dari Bapak tadi merupakan pertanyaan terakhir sebelum kami akhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Mohon dari Ustaz memberikan ikhtitam. Silakan, Ustaz. Terima kasih banyak untuk para ikhwan akhwat, pemirsa dan pendengar Radio Roja dan TV Roja yang telah bergabung pagi hari ini. Semoga Allah SWT sentiasa memberikan taufik dan inayah kepada kita untuk belajar dan memahami dengan baik dan mengamalkannya apa yang telah kita pelajari, dan juga dapat kita bagi kepada orang-orang yang kita cintai. Semoga kehidupan kita ini semakin hari semakin mendekat kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian materi tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.